Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Astagfir, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Atau kesimpulan dari pembahasan al-kafan, mengkafani mayyit, wajibat al-kafan, penyempurnaan faedah yang kita ambil dari yang telah kita pelajari. Jadi kesimpulannya bahwa di sana ada beberapa kewajiban dalam mengkafani mayyit. Yang pertama, kewajiban-kewajiban kafan yang pertama adalah hendaknya kafan tersebut panjang dan lebar, dapat menutup seluruh badan mayit, lebar, luas, sehingga bisa menutup seluruh badan mayit. Yang kedua, hendaknya kain kafan tersebut tebal, tidak tembus pandang, tidak sampai terlihat warna kulit mayit, tidak terlalu tipis dan tidak dari jenis kain yang tembus pandang. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga pada kain kafan yaitu hendaknya kain kafan itu terbuat dari kain yang dibolehkan untuk dipakai. Kain kafan yang kita gunakan untuk mengkafani mayit wajib dari kain-kain yang boleh digunakan. Maka tidak boleh menggunakan kain sutra untuk mengkafani mayit atau kain yang haram untuk mengkafani mayit. Maka kain kafan tersebut terbuat dari bahan yang dibolehkan. Kemudian kewajiban kafan yang keempat, hendaknya kafan tersebut suci, tidak najis. Inilah kewajiban dalam kain kafan. Yang pertama, kain kafan itu harus luas, lebar, sehingga dapat menutup seluruh badan mayit. Yang kedua, kain tersebut tidak tembus pandang. Yang ketiga, kain kafan terbuat dari kain yang boleh untuk dikenakan, tidak boleh dari harir atau sutra. Dan yang keempat, yaitu hendaknya kain kafan tersebut adalah kain yang tahir, suci, tidak najis. Adapun sunnah dalam kafan, maka bisa disimpulkan sebagai berikut. Disunnahkan dalam kafan yang pertama, untuk mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lembar kain kafan. Hukumnya sunnah mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lembar kain kafan. Dikecualikan pada orang yang mahrim, orang yang meninggal di saat ihram, maka yang sunnah dia dikafani dengan 2 kain kafan. Orang yang ihram mati dalam keadaan mahrim, yang sunnah adalah dikafani dengan 2 kain kafan. Adapun orang yang selain ihram, maka dikafani laki-laki dikafani dengan 3 kain kafan. Adapun orang yang mahrim, maka dia dikafani dengan 2 helai kain kafan yang dia kenakan tersebut. Yang dia kenakan, pakaian ihramnya itu dijadikan untuk kafan dia. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, istahabbu takfinul mayyiti al-muhrim fi thiyabi ihramihi. yustahab, disunnahkan mengkafani mayyit yang muhrim. Yustahabu takfin al-mayyit al-muhrim, disunnahkan mengkafani mayyit yang muhrim dengan menggunakan pakaian ihramnya, dengan mengkafaninya dengan pakaian ihramnya. Ketika beliau Ibnu Hajar menjelaskan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW merintahkan untuk mengkafani salah seorang sahabah yang meninggal di saat ihramnya, wa kafinuhu fi thawbayhi, dan kafanilah dia dengan kedua pakaiannya. Maka Imam Ibnu Hajar mengambil kesimpulan bahwa hukumnya sunnah mengkafani mayit dengan kedua pakaian ihramnya tersebut. Kemudian sunnah yang berikutnya dalam kain kafan, yaitu hendaknya kain kafan berwarna putih. Hendaknya kain kafan berwarna putih, ini hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis yang telah kita baca, wa kafinu fiha mautakum ilbasu min thiyabikumul bayad fa inna min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan warna putih tersebut mayit kalian. Kemudian sunnah kafan yang berikutnya, yaitu memberi wangian terhadap kain kafan, memberi wangian pada kain kafan sebelum mengkafani mayit. Maka yang sunnah adalah memberi wangian terlebih dahulu pada kain kafan sebelum dikenakan untuk mayit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan." Jika kalian mengkafani mayit, maka ajmiruhu, yakni berilah wangian mayit tersebut dengan tiga kali, yakni diberi wangian terlebih dahulu. Tapi hukum memberi wangian pada kain kafan ini tidak diperbolehkan bagi mayit yang mahrim. Mayit yang mahrim tidak boleh kafannya dikasih wangian, dikarenakan mayit yang muhrim berlaku baginya hukum-hukum muhrim yang masih hidup. Tidak boleh untuk memakai wangian, tidak boleh memotong kuku, memotong bulu atau rambutnya. Demikian juga tidak ditutup kepalanya jika dia laki-laki. Inilah kesimpulan dalam sunnah-sunnah al-kafan. Yang pertama, sunnah al-kafan yang pertama yaitu tiga lembar kain kafan bagi pria. Adapun wanita, maka khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan pendapat jumhur yaitu lima lembar, lima kain kafan. Yaitu rinciannya sebagaimana telah kita pelajari. Satu kain kafan dibuat seperti sarung, satu kain kafan dibuat seperti baju, satu kain kafan lagi dibuat seperti kerudung. Ini menurut pendapat mayoritas jumhur ulama. Yani kafan bagi wanita lima helai kain kafan, lima lembar kain kafan. Namun pendapat sebagian ahli ilm yang mendhaifkan hadis tersebut, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa mayit perempuan dikafani dengan lima pakaian. Nah, sebagian ahli ilm, sebagian ulama mensahihkan dan sebagian mendhaifkan. Bagi ulama yang mensahihkan hadis tersebut, maka mereka berhukum dengannya. Maka perempuan disunnahkan dengan lima kain kafan. Namun pendapat yang kedua, yaitu yang mendhaifkan hadis tersebut, seperti Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lain, maka tidak berlaku hukum ini bagi wanita. Jadi wanita hukumnya sama seperti laki-laki. Wanita sama seperti laki-laki. Kemudian sedikit beberapa permasalahan yang berkaitan dengan al-kafan. Beberapa permasalahan terkait al-kafan. Yang pertama, bahwa orang yang mati syahid dalam ma'rakah, dalam peperangan, tidak boleh untuk dikafani. orang yang mati syahid dalam perangan tidak dikafani. Sebagaimana yang telah lalu pembahasannya, bahwa tidak dimandikan, demikian pula tidak dikafani dan tidak pula disolatkan, langsung dikubur dengan pakaiannya itu. Permasalahan yang berikutnya terkait permasalahan kafan, bahwa mayit yang muhrim tidak boleh untuk ditutup kepalanya dalam mengkafaninya. Mayit yang mati dalam keadaan ihram, kepalanya tidak tertutup, tidak boleh ditutup dengan kain kafan tersebut, dililit dengan kain kafan, tidak. Tapi dibiarkan kepalanya terbuka. Adapun wajahnya, maka tidak mengapa ditutup. Wajahnya boleh untuk ditutup, tapi kepalanya tidak boleh ditutup. Ini jika laki-laki. Kalau perempuan, wajib untuk ditutup. Rambut kepala perempuan wajib untuk ditutup. Wajahnya yang tidak ditutup. Kalau perempuan, wajahnya tidak ditutup. Kalau rambutnya, kepalanya harus ditutup. Kecuali, dan wajahnya harus terbuka. Kecuali jika ada orang yang tidak mahram bagi dia. Jika ada orang ajanib yang bukan mahram baginya, maka boleh, maka harus ditutup wajahnya. Wajahnya juga ditutup karena ada orang yang tidak mahram baginya. Sama seperti ketika dia ihram, ketika wanita tersebut ihram, asalnya dia tidak boleh mengenakan penutup wajah. Tapi karena ada banyak orang yang bukan mahram baginya, maka ditutup. Kemudian permasalahan terkait dengan kafan yang berikutnya, yaitu bahwa diperbolehkan untuk mengantongi mayit dalam plastik jika mayit tersebut tubuhnya hancur atau ada penyakit yang bisa menular, maka boleh untuk sebelum dikafani, mayat itu dimasukkan ke kantong plastik atau sudah bau dan seterusnya. Maka boleh masukkan mayat ke dalam kantong plastik sebelum mengkafaninya. Atau juga seperti orang yang habis kecelakaan, badannya hancur, yang terus darahnya keluar terus, tidak bisa berhenti. Maka di sini boleh dimasukkan ke plastik sehingga darah yang keluar itu tidak membasahi kain kafannya. Inilah fatwa Syekh bin Baz dan juga yang lainnya. Kemudian permasalahan yang terkait dengan kafan yang berikutnya pula, yaitu bahwa tidak boleh dalam al-kafan ini seseorang berlebih-lebihan. Dalam al-kafan tidak boleh berlebih-lebihan dalam membeli kain kafan, mengkafani mayit dengan kain kafan yang harganya mahal. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkafani mayit, dan juga tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan bagi laki-laki dan 5 lembar dari bagi kain kafan perempuan. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari 3 lembar untuk laki-laki dan tidak lebih dari 5 lembar untuk perempuan. Kenapa? Karena inilah hadji Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, bahwa tidak pernah disebutkan bahwa mereka mengkafani mayit lebih dari 3 lembar kain kafan. Dan juga seseorang ketika dia lebih berlebihan dalam mengkafani mayit lebih dari 3 atau lebih dari 5 bagi perempuan, ini terdapat membuang-buang harta, terdapat ida'atan bil mal. Maka tidak boleh, bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW, dan juga terdapat ida'ah, membuang-buang harta. Inilah beberapa permasalahan terkait al-kafan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang as-shalah, tentang salat mayit, mungkin anda ingin mengulang kesimpulan atau tata cara proses pemandian mayit dari awal pemandiannya sampai pengkafanannya. Yang pertama, atau anak ulang agar bisa tergambar di antum. Yang pertama, misalnya sebelum kita mandikan mayit, terlebih dahulu kita siapkan alat-alat mandian. Kita siapkan ember, kita siapkan mejanya, demikian pula daun bidara, kapur atau sabun yang menggantikannya. Dan kain atau kaos tangan untuk mandikan mayit. Ketika kita mandikan mayit atau ketika kita mencebok mayit, kita harus memakai kaos tangan. Tidak boleh kita menyentuh langsung aurat, kemaluan mayit. Harus ada pembatas. Nah, sebelum mandikan mayit, hendaknya kita siapkan seluruh alat-alat tersebut, seperti ember, air, dan juga apa, daun sidr atau sabun, dan kapur barus. Setelah siap semua, kemudian didatangkanlah mayit tersebut dalam keadaan dia masih memakai pakaiannya, atau sudah dibuka pakaiannya tapi harus tertutup auratnya. Jika sudah dibuka, lepas pakaiannya, auratnya harus tertutup. Kalau belum dilepas, maka diletakkan mayit. Kemudian sebelum kita melepas pakaiannya, kita letakkan dia di meja pemandian. Kemudian kita tutup bagian auratnya itu dengan kain terlebih dahulu, baru setelah itu dibuka pakaiannya, dilepas celananya, dilepas bajunya, tanpa tersingkap auratnya. Ini wajib, tidak boleh terbuka aurat mayit, sekalipun dalam hatinya dia tidak boleh terbuka. Kemudian berikutnya, setelah dilepas pakaiannya, baru yang pertama kita lakukan yaitu kita mendudukkan mayit, mengangkat kepala mayit sampai dia mendekati posisi duduknya. Kemudian kita urut perutnya sehingga kotoran-kotoran yang siap untuk keluar sambil disiram air agar kotoran tersebut turun ke bawah. Setelah itu sudah selesai pengurutan perut mayit, ditaksir itu diperas atau diurut sehingga kotoran yang sudah mau keluar itu keluar. Setelah keluar semua sambil disiram air agar kotoran itu tidak tersisa di meja, setelah itu kita cebok mayit dengan kita menggunakan kaos tangan tadi atau menggunakan kain untuk mencebok mayit. Dicebok sampai bersih, baru setelah itu mulai kita mandikannya. Kita berniat untuk mandikan mayit. Kemudian kita pertama kali, apa yang kita lakukan? Kita wudukkan mayit. Anggota tubuhnya, dari tangannya, diwudukkan sempurna, kecuali matmadah dan istinsyak tidak perlu. Kita masukkan air ke mulut dan ke hidung mayit, tidak perlu. Cukup kita basahi giginya atau mulutnya, kita basahi dengan tangan kita, dan hidungnya juga kita basahi. Tidak perlu harus dimasukkan air. Kalau dimasukkan air tidak bisa keluar lagi, karena dia mayit, sudah mati. Selesai mewudukkan mayit, sudah selesai, baru setelah itu kita menyiapkan air yang dicampur dengan daun bidara. Kita siapkan air dalam ember, dikasih daun bidara, kemudian diucek sampai keluar busanya. Terus busa tersebut kita gunakan untuk menyampoi mayit. Busa itu kita gunakan untuk menyampoi rambut dan jenggot mayit dengan busa tersebut. Setelah diwudukkan, mulai kita memandikannya, yaitu pertama kita menyampoi mayit dengan busa sidr, dengan busa daun bidara yang kita ucek tadi sampai keluar busanya. Kemudian kita sampoi rambut dan jenggotnya. Baru setelah itu kita memandikan badan mayit dengan air sisa, air sisa, air daun bidara itu, ampas-ampasnya itu. Selesai diambil busanya semua, sisa airnya. Nah, kita gunakan air itu untuk memandikan tubuh mayit. Dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Memandikannya dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Di bagian kanan, bagian atas kanan, terus sampai kaki, kemudian dimiringkan menghadap ke kiri, bagian pinggirnya, kemudian bagian belakangnya. Namun perlu diperhatikan yaitu bahwa di saat kita memandikan mayit, tidak boleh kita membuka penutup aurat mayit. Jika kita mandikan bagian auratnya, cukup kita masukkan tangan kita, cukup kita masukkan tangan kita tanpa kita harus melihat aurat mayit. Jadi bagian auratnya kita masukkan tangan kita sambil menyiram air, mandikan tanpa harus melihat aurat mayit. Terus jadi aurat mayit terus dijaga di saat mandiannya tersebut. Selesai bagian kanan, kemudian bagian kiri. Bagian kiri sebagaimana bagian kanan, dari bagian atas, kemudian pinggir dan belakang. Sudah selesai dari mandikan dengan air sidr, baru setelah itu disiram dengan air jernih, dibilas dengan air jernih. Dan ini sudah satu kali pemandian. Ini sudah selesai satu kali pemandian sudah. Jika sudah merasa cukup, sudah bersih mayit, sudah cukup dengan satu kali pemandian, maka kita ulang lagi pemandian yang terakhir dengan air kafur. Jika sudah kita misalnya hanya memandikan satu kali pemandian, satu kali pemandian itu dihitung dengan air kafurnya. Air kafur kita buat lagi setelah dibilas jernih, pakai air jernih kita buat air ember, campur kapur barus, dicampur, kemudian kita gunakan air kapur tersebut untuk mandikan mayit bebas, dimandikan badan mayit dengan air kapur itu. Intinya sebelum pemandian yang terakhir bagi mayit ini adalah dengan menggunakan air kapur, dengan menggunakan air kapur. Dan jika masih belum bersih dalam pemandian yang pertama tadi, selesai pemandian pertama masih kurang bersih. Mandian yang wajib hanya satu kali mandian, dan yang sunnah 3 kali, 5 kali, dan bilangan yang ganjil. Tapi tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Jika kurang dalam memandikan, masih kurang bersih, misalnya mayitnya kotor, maka boleh diulangi dengan bilangan-bilangan ganjil. 3, 5, 7. Nah, ketika mengulangi ini tidak dimulai dari wudu. Wudu cuma satu kali di awal. Di awal itulah wudu. Kemudian setelah itu cukup langsung kita menyampoi mayit dan memandikannya. Tidak perlu diwudukannya lagi, tidak perlu diwudukkan lagi mayit tersebut. Diulangi mandian yang kedua dan yang ketiga. Jika ada 3 kali mandian berarti 2 kali mandian dan 1 yang ketiga itu dengan air kapur. 5 kali pemandian, 4 kali pemandian dengan air apa? Daun bidara. Kemudian yang kelima dengan air kapur. 7 kali pemandian, 6 kali dengan air bidara, daun bidara, air sidr. Yang ketujuhnya dengan air kapur. Pokoknya yang terakhir itu menggunakan air kapur. Pemandian yang terakhir dengan menggunakan air kapur. Tapi jika sudah selesai pemandian mayit yang terakhir, dia ditutup pemandian tersebut dengan air kapur, kemudian setelah itu dikeringkan badan mayit, dikeringkan, dihandui badan mayit sampai kering, Kemudian setelah itu kita potong apa-apa yang disyariatkan untuk dipotong jika sudah panjang. Seperti kukunya jika sudah panjang, kita potong kukunya. Kumisnya jika sudah panjang, kita potong kumisnya. Bulu ketiaknya jika sudah terlalu panjang, kita potong. Demikian juga bulu kemaluannya, jika memungkinkan. Jika memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan, tidak perlu. Namun hukum ini tidak berlaku bagi orang yang muhrim. Orang yang muhrim tidak perlu untuk dipotong. Tidak perlu untuk dipotong kukunya dan juga rambut-rambut yang ada pada tubuhnya. Karena dia muhrim, berlaku baginya hukum-hukum ihram. Dan jika mayit tersebut adalah mayit yang mayit perempuan, maka disunnahkan untuk membuat tiga ikatan pada rambutnya. Kemudian diletakkan di bagian belakang kepala. Jika mayit tersebut adalah mayit wanita, maka dibuat tiga ikatan pada rambutnya, tiga kuciran pada rambutnya, kemudian diletakkan di bagian belakang kepalanya. Sudah selesai mandian mayit, baru setelah itu kita proses mengkafani mayit. Sudah selesai mandi, baru setelah itu kita siapkan alat-alat pengkafanan mayit. Alat-alat pengkafanan mayit seperti tali-tali, tali-tali untuk pengikat kafan, dan juga kafannya, dan juga minyak wangi, kapas. Ini alat-alat mengkafani mayit. Nah, sebelum mengkafani mayit, disunnahkan untuk memberi wangian terhadap kafan tersebut. Kafannya yang mau dipakai untuk mengkafani mayit, disunnahkan untuk dikasih wangian terlebih dahulu. Dikasih wangian terlebih dahulu. Dikasih bukhur, atau dikasih air bunga, atau dikasih minyak wangi. Sampai wangi. Kafan tersebut semua dikasih minyak wangi, sampai betul-betul harum. Baru setelah itu mulai kita proses mengkafani mayit. Yang pertama, kita letakkan, sebelum kita meletakkan kafan, lembaran kafan mayit, kita letakkan tali-talinya terlebih dahulu. Jadi tali-tali itu ditaruh duluan. Tali-tali untuk mengikat kafannya itu diletakkan dulu di lantai atau di meja. Beberapa tali secukupnya. Boleh 7, boleh lebih, boleh kurang. Kesimpulannya untuk mengencangkan kain kafan. Letakkan tali-tali tersebut, selesai. Baru kita meletakkan kain kafan. Satu ditumpuk di atas yang lainnya. 3 lembar kain kafan. Ditumpuk tiga-tiganya. 1, 2, 3. Nah, kemudian jika misalnya kafan tersebut tidak luas, tidak luas, adanya kafan yang sempit, tidak cukup untuk menutup badannya mayit, tidak bisa menutup semua badan mayit, kurang luas, kain kafannya kurang luas, maka bisa diakali atau ada caranya, yaitu dengan meletakkan kain kafan yang pertama di tengah, kemudian kain kafan yang kedua setengah. Setengah taruh di atas tumpuan kain kafan tersebut, tapi tidak sejajar. Taruh setengahnya, kemudian yang satu lagi setengahnya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kalau lebar tinggal seperti ini jadi. Tapi kalau sempit, kain kafan taruh tengah, kemudian baru seperti ini, setengahnya. Baru setelah itu ditutup nanti. Nah, setelah diletakkan lembaran-lembaran kafan itu di bawah, sebelum kita mendatangkan mayit, sebelum kita meletakkan mayit di kafan itu, kita siapkan terlebih dahulu kain kafan yang berbentuk popok. Kita gunting kafan menjadi kotakan seperti popok. Gunanya untuk menyumbat bagian pantatnya. Dibuat kain seperti popok, kemudian diletakkan di bagian pantat mayit, diletakkan di bagian yang nanti akan ditaruh, bagian pantatnya mayit. Kemudian diletakkan kapas di tengah-tengah kain yang popok itu, popok, kain yang berbentuk popok kotak kecil, di tengah-tengahnya dikasih kapas, dikasih kapas yang cukup, dan dikasih minyak wangi, dan dikasih minyak wangi, dikasih minyak wangi pada kapas tersebut. Nah, ini sudah siap. Baru setelah itu didatangkan mayit, didatangkan mayit, kemudian diletakkan di tengah-tengah kain kafan itu, diletakkan di tengah-tengah kain kafan dalam keadaan tertutup, auratnya masih tertutup. Jadi setelah mandi, misalnya kain yang digunakan untuk memandikan kain penutup auratnya basah, diganti dengan kain yang kering. Misalnya sudah dihandui, diganti penutup, penutup auratnya itu diganti dengan kain lagi, kain yang kering, supaya tidak basah. Nah, cara menggantinya juga tidak ditarik gitu, tidak, ditaruh di atasnya terlebih dahulu. Ini kain basah, ini kain kering untuk penutup aurat, taruh di atas. Ini kain basahnya, taruh di atasnya, dipegang, baru yang bawah ditarik. Jadi tanpa terbuka auratnya, tanpa terbuka aurat semayit. Nah, mayit didatangkan dalam kondisi tertutup auratnya, masih tertutup auratnya. Kemudian, nah, popok tadi yang sudah siap tadi, kain, kain yang di tengahnya ada kapas untuk menyumbat duburnya, nah itu diikat, dikencangkan di belahan pantatnya, dikencangkan untuk menutup duburnya dari ditarik bagian bawah dan bagian atas sehingga menutup, masuk ke sela-sela tersebut, menutup lubang duburnya. Supaya apa manfaatnya? Yaitu jika nanti ketika proses pengangkatan atau menunggu untuk selesai penguburannya, jika ada sesuatu yang keluar, tidak bau, tertahan dengan popok tersebut, tertahan dengan popok tersebut. Kadang mayit jika gerak sedikit, ada yang keluar dari tempat jalan keluarnya, maka sehingga dikasih penyumbat itu. Dan juga kalau keluar bau, sehingga dikasih minyak wangi, dikasih minyak wangi supaya tidak bau, supaya mengurangi baunya. Nah, dikencangkan kain tersebut, dikencangkan di duburnya, baru setelah itu kita mulai menutup, menutup badan mayit dengan kafan. Caranya yaitu dari bagian kiri terlebih dahulu, kain kafan yang paling atas ditutup dari kiri ke kanan, yang paling atas ditutup dari kiri ke kanan, kemudian yang kanan ke kiri, terus yang bawahnya lagi dari kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, terus sampai yang ketiga demikian. Kemudian bagian yang paling panjang dilebihkan, yang bagian kepala lebih panjang dari bagian kaki, atau kain yang lebih, kain yang lebih, pocong yang lebih itu lebih panjang bagian kepala daripada bagian kakinya. Jadi ada kain pocongnya. Nah, bagian kepalanya lebih panjang dari bagian kakinya. Nah, baru setelah itu kita ikat, diikat kain kafan tersebut, diikat untuk mengencangkan kafannya, mengencangkan kafannya supaya tidak terhambur nanti ketika diangkat, supaya tetap tertutup. Dikencangkan kain kafannya dengan ikatan-ikatan yang tadi kita letakkan di bawah, di bawah kain kafan. Nah, mengikatnya juga yang lebih mudah, yaitu kita ikat ikatannya tersebut di bagian kiri. Jadi diikat di bagian kirinya, kepalanya di atasnya, terus sampai bawah. Jadi ikatannya berada di bagian kiri mayit, di bagian kiri mayit. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti ketika di kuburan, ketika diletakkan kafan mayit tersebut, diletakkan di kuburan, dia dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Mayit dihadapkan ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Nah, mudah untuk dilepas, mudah untuk dilepas. Jika ikatannya ada di tengah, susah kita untuk melepasnya. Afwan, ada yang terlewat tadi. Sebelum menutup Naam, sebelum menutup mayit dengan kafan, ada yang terlewat. Sebelum menutup mayit dengan kafan, yaitu disunnahkan untuk memberi wangian pada mayit. Sebagaimana yang telah kita pelajari, disunnahkan kita memberi wangian pada mulutnya, pada lubang-lubang yang ada pada tubuhnya, mulut, hidung, mata, telinga, dikasih wangian pakai kapas tadi. Kapasnya dikasih minyak wangi, kemudian dioles-oleskan di mulutnya, di hidungnya, di matanya, dan di telinganya. Dan juga diberi wangian anggota sujud, tempat sujud anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, kedua telapak tangan, dahi dan hidung, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki, kedua ujung telapak kaki. Nah, ini hukumnya sunnah, memberi wangian pada anggota-anggota tersebut. Baru setelah itu, setelah dikasih minyak wangi, mayit sudah dikasih minyak wangi, baru setelah itu ditutup dengan kain kafan. Kemudian diikat kain kafan tersebut, tidak dipersyaratkan harus 7 tali. Tidak dipersyaratkan ada 7 tali untuk mengikat kain kafan, tidak. Terserah, boleh, bebas. Kemudian setelah itu dibawalah mayit kuburan, disolati dan seterusnya. Kemudian nanti dikubur, dan ikatan-ikatan tersebut dilepas di saat dikubur, di saat dia di lahatnya. Inilah kesimpulan proses pemandian dan mengkafani jenazah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini apa yang kita bahas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang permasalahan menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ila huna naktafi bi hadzal qadr. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.